Oke. Untuk Anda semuanya, yang satu ini bersama-sama Dani Soting Karangjati, Ngawi punya Ina Samantha Sera. Ahlan. Halo, selamat malam Ngawi. Ahlan wa sahlan Habibi. Bibi jarihim kongat tudoi rumah fihim Baba jauh tusak se'ah Kaya sefah Wadonan tu'ana Ani bidari kahus tu'ina Fawajah tu'ani khasir Fatil kamadohir Lala buat semuanya yang ganteng, yang cakep, yang cantik, yang manis, apa kabar?